Pripun, Mbah? Sampun. Nggih, sampun. Wong sepuh sih. Satu. Oh, ada pertanyaan. Pakai kertas. Iya, Mbah. Ustaz, Ponpes An-Najiyah Boyolali termasuk Ahlussunnah apa bukan? Tolong diberikan penjelasan tentang Pondok An-Najiyah Boyolali. Dulu. Sekarang tidak lagi. Mudir. Dulu saya pernah jadi mudirnya di sana beberapa bulan. Jadi ngerti betul. Data-datanya juga. Saya ngerti betul karena pernah jadi mudir sementara di sana beberapa bulan. Sekarang subhanallah parah sekali. Yang menjadi pemilik tanahnya, pemilik tanah yang di sana ada bangunannya, masjid dan segala macam adalah Ja'far Umar Thalib. Ja'far Umar Thalib. Ada kajian rutinnya di sana tiap Ahad keempat, tiap bulan. Yang diundang ya Abdullah Taslimnya, kemudian siapa Qurtubi, siapa saya lupa namanya, orang-orang suruh nih, Surati diundang ke sana. Bahkan mudirnya yang sekarang Al-Ustaz Fauzi yang kita kenal dulu sekarang kuliah lagi di Universitas Muhammadiyah Malang program S3. Kok tahu Ustaz? Saya cerita ponakane dhewe. Setiap akhir pekan kuliah sama ponakannya. Ponakannya ikhwan kita, ikhwan salaf, ditanya apa? Lek, kok kuliah mana Lek? Mulai pengalaman. Insyaallah. Kurang apa Ustaz? Ya Ustaz kurang apa? Walaupun Anda tidak punya titel apapun, asalkan Anda punya ilmu Al-Quran, Sunnah, Fatwa Ulama, sekian banyak orang siap menerima dan menampung ilmu Anda. Betul gak? Saya gelarnya apa saya sekarang? Gak ada gelar apa-apa. Kiai. Ya di beberapa tempat saya dipanggil Kiai memang. Sudah pakai peci, jubah, terus bicara depan umum tentang agama, Pak Kiai. Iya. Tidak perlulah kuliah. Nah, anu biar lebih bisa diterima oleh orang awam. Masya Allah. Ukurannya kok manusia. Ukurannya kok awam. Kita itu ghuraba. Saya sudah sebutkan dalam prolog tadi. Kita ini ghuraba asing. Mestinya kita beda sama mereka. Ini malah deket-deket ke orang awam. Bukannya narik orang awam. Ikut-ikutan. Sekian banyak asatidzah Ahlus Sunnah dulunya Salafiyun, dengan alasan gimana caranya nih orang awam kita tarik orang awam. Akhirnya apa? Pondoknya ditinggalkan, masjidnya ditinggalkan. Taklim di mana? Di rumah si A, di rumah si B, pejabat itu, pengusaha ini, kantor santri nih Mas. Oh, jadi tinggal. Jadi tinggal. Sana. Yang hadir pengusaha, keluarga, eksekutif muda, pejabat. Dalam apa sesi kenalan ditanya, "Ustaz, titelnya apa?" "Oh iya, enggak punya titel ini." "Ya wis lah, kuliah ning Libya bae. Jarak jauh. Yang penting dapat titel. Jadi bisa diterima di masyarakat awam." Ditempel di jadwal khatib tarawih, penceramah tarawih. Liane nganggo titel KB ora ana go. Langsung supeno. Titelnya apa ini enggak ada. Kayaknya kurang deh. Ya akhi, fatubalil ghuraba. Beruntung kau itu asing. Beruntung itu yang paling aneh, yang lainnya SPD, SSI, SLN. Apa ini? SST semua, DRSDA profesor. Ini supeno. Hari pertama Ramadan sampai hari 30 Ramadan. Yang lainnya jadi khatib bicara sambil baca. Menyampaikan hadis palsu, maudhu. Ngajak ziarah wali. Bid'ah nuzulul Quran. Akhi, supeno. Al-Quran sunnah tauhid disampaikan. Gak punya titel apa-apa. Sekarang saya bertanya jujur kepada antum. Ustaz yang antum akan ambil ilmunya. Apakah antum bersyaratkan? Ustaz, ini orang anak titel orang gelem. Sinau nyonggeh. Orang anggota titel B payu. Orang anggota titel B sudah sekian banyak umat menunggu. Alhamdulillah. Saya itu pengalaman pribadi ya. Izin. Izin itu maksudnya. Saya pernah ketemu dengan pejabat-pejabat. Dan Masya Allah. Pernah ketemu dengan Kapolres. Pernah bupati beberapa kali. Pejabat ini, pejabat itu. Kepala kantor. Ke SMA. Kuliah B orang. Pak Yai. Pernah satu saat dicium sama pejabat. Gak boleh ya, cium. Tapi ditarik tangannya sih. Ditarik. Sampai tingkat seorang camat cium tangan. Apa enggak? Kita geli sendiri. Kan gitu. Karena apa? Yang dilihat oleh umat itu bukan titelnya. Percuma titel tapi ngomongnya ora bisa. Kan itu. Yang diinginkan itu Al-Quran, Sunnah Al-Haq Anda sampaikan. Itu yang justru paling terpenting. Walhamdulillah. Tidak ada syarat-syarat. Begitu. Mu'adalah yang dilakukan beberapa pesantren ke Jamiah Islamiyah sekarang ini. Itu tidak ada syaratnya sampai seperti itu. Tapi kalau akreditasi B, akreditasi A apalagi, wah itu pengajarnya harus minimal ini, minimal itu. Wah, ya angel. Akhirnya ustadz yang sudah sepuh di situ sudah lama, waduh ini arah enggak punya gelar sarjana bisa dikeluarkan ini. Ya wis, ikut UTB, universitas terbuka. Ya, subhanallah. Kita yang pengennya terasing, ngroba, akhirnya ngikut. Begitu. Ini ikhwan-ikhwan kita Masya Allah. Kita yang pelaku dakwah. Didatangin ustaz ngisi di tempat kami. Ada masjid siap dipakai. Takmirnya masalah menerima ikhwan-ikhwan ini. Oh iya, datang lagi. Ini kewalahan kita menyempatkan waktu untuk mengisi. Subhanallah, sebagian asatidzah mengadakan kajian eksekutif muslim. Pendaftaran 1.300.000. Hah? Berarti ilmunya hanya untuk orang-orang kaya saja. Tempatnya di mana? Di villa. Villa Bogor. Sedikit-sedikit. Bahasanya seharusnya kita bulbuyuk jadi sistematika niaga Islam. Tukang beda salah itu orang-orang paham ya. Apa sistematika itu? Kita bulbuyuk lebih paham jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi Pondok An-Najiyah juga sama. Orang tua Ana belajar bersama orang pengikutnya Hasan Al-Banna. Dan sudah Ana nasihati dan di sana juga ada Ustaz Salafin Ahlu Sunnah dan orang tua Ana juga ikut taklimnya. Bagaimana sikap Ana terhadap orang tua? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya tetap diberi nasihat. Itu hak orang tua tidak lepas dan tidak hilang. Hak orang tua tidak bisa lepas dan tidak bisa hilang. Jangankan yang seperti ini, orang tua kafir sekalipun. Hak-haknya sebagai orang tua tetap melekat pada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah secara baik kepada kedua orang tuamu. Padahal orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik. Tapi tetap hak orang tua dipenuhi. Bukan berarti kalau kemudian orang tuanya bukan ahli sunnah, bukan salafi, ngajinya sana-sini, terus akhirnya apa namanya dibenci, dibentak-bentak. Tidak. Hak orang tua tetap melekat padanya. Ana mau minta penjelasan tentang belajar kepada hizbi, walaupun bahasa Arabnya saja. Bukankah hal tersebut sudah kita bahas dari dulu tentang belajar kepada hizbi? Apakah memang sudah berubah? Tolong nasihatkan betul-betul. Oh, tidak berubah. Larangan belajar kepada hizbi, walaupun bahasa Arab dari dulu sampai sekarang juga tidak berubah. Seperti itu ketentuannya dalam manhaj kita. Ketentuannya seperti itu dalam manhaj kita. Anu Ustaz cuma belajar bahasa Arab aja. Ini lulusan dari Mesir. Ah, lulusan dari Mesir. Salafi? Bukan Ustaz. Jenggotnya dicukur. Mesbil. Rokok. Ya akhi, bahasa Arab itu dari bagian agama kita. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi jangan bermudah-mudahan belajar bahasa Arab aja kok. Ya justru dari belajar bahasa Arab itu kepada hizbi, kepada ahlul bid'ah yang memungkinkan kita untuk tersesat. Ahlul bid'ah, hizbiyin, mereka banyak tersesat karena kurang menguasai bahasa Arab. Al-Murjiah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, Syiah dan yang lainnya. Justru dari belajar bahasa Arab. Sekian banyak kesesatan dimasukkan oleh ahlul bid'ah melalui jalan bahasa Arab, nahwu. Sekian banyak pelajaran-pelajaran nahwu itu. Tanpa sadar, kalau sampai terlalu dalam kitab-kitab induk ini dibaca. Kalau tidak terbimbing dengan akidah dan manhaj yang baik, bisa keliru. Maka, di sana ada risalah atau beberapa kumpulan artikel tentang akhta' al-lughawiyyin fil akidah. Kesalahan-kesalahan ahli bahasa, ahli nahwu dalam permasalahan akidah. Jadi jangan dianggap enteng, oh, cuma masalah bahasa Arab aja kok. Enggak, itu. Belajar bahasa Arab kan gak mungkin cuma duduk. pasti assalamualaikum Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Besar. Ya, begini. Enggak mungkin Ustaznya cuma ngajarkan bahasa Arab ini ismun fi'lun harfun, isim kata kerja, fi'il dan huruf. Pasti ada mukadimahnya, gimana apa kabarnya, sehat, ada penutupannya. Ini tadi berleha-leha, beryaya-yaya. Ini yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Setelah ada kedekatan, kita tidak punya keberanian atau kita sungkan untuk mengingatkan ini tidak baik, ini buruk, ini salah. Nah, dan itu yang sudah terjadi. Tanya Ustaz, di wilayah kami ada pondok yang condongnya ke Al-Madinah. Bagaimana sikap kita ke pondok ini? Ya kan, sampaikan nasihat seperti yang sudah kita sampaikan ini. Kan begitu. Cuma condong saja, belum sampai pada loyalitas, niru, full segala macam. Pasti ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang bisa menguatkan kesalafiahan kita ya? Belajar, bukan cuma, yang penting ngaji, aja ngurusi khilaf lah, aja ngurusi fitnah lah. Ya kalau enggak belajar tentang fitnah, kita masuk dalam fitnah. Cukup. Memang belajar perlu, tapi kalau ada masalah, ngerti, oh ini yang salah, ini yang keliru. Ambil sikap. Jangan, oh yang penting sinau. Ya sinaunya karo siapa? Kan begitu pertanyaan. Yang penting sinau lah, tolabul ilmi aja ngurusi kayak gila. Pertanyaan berikutnya, lah sinaunya karo siapa Ustaz? Kepada semua orang, kepada setiap Ustaz yang kita anggap sebagai Ustaz. Lah kalau sekarang sinau tanpa menseleksi kepada siapa kita belajar, ya akhirnya semua yang salah ya kita ambil, yang keliru ya kita diambil. Jadi ya, yang penting ngaji, benar, saya sepakat itu dengan nasihat tolabul ilmi, tapi ya tetap masalah manhaj jangan diabaikan. Ana pernah mendengar alasan mempelajari pelajaran yang salah itu untuk atau agar mengetahui bahwa itu salah sehingga bisa meninggalkannya. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, untuk mempelajari yang salah. Sekarang saya berikan contoh. Kalau Anda pernah belajar akidah, saya bertanya secara langsung kepada Anda, apakah kitab Kasyfus Syubhat itu menjadi buku pertama yang dipelajari? Ataukah dari Al-Qawaidul Arba, Usulul Thalatsah, Al-Usulul Sittah, naik terus kitab Tauhid, setelah mapan tauhidnya, setelah ilmunya kokoh, baru belajar itu kesalahan untuk dijawab satu persatu. Lagi bocah umur patang, kelas SD, 4 SD, 5 SD sudah diajari demokrasi. Atas alasan apa kita mengatakan kan nanti untuk diketahui kesalahan? Sing bener bae ora ngerti. Mempelajari ilmu itu kan bertahap, al-aham fal-aham. Mana yang pertama dilakukan? Tauhid. Hak Allah, hak Rasul, ibadah, sholat. Dari kecil sudah dikenalkan ini sesat, ini salah. Jangan kayak gitu ya, begitu ya. Kan gitu. Ada tahapan-tahapannya. Memang benar untuk mengetahui bahwa salah itu bisa meninggalkannya. Seperti hadis Hudzaifah bin Yaman. Nah, saya mempelajari kesalahan untuk menjaga diri agar tidak terjatuh dalam kesalahan itu. Tapi setelah sebelumnya punya pondasi yang kuat, punya ilmu yang kokoh, manhaj yang mantap. Kan gitu. Sehingga kerancuan syubhat itu diminimalkan atau bahkan hilang sama sekali. Nah, ini baru belajar sudah langsung syubhat. Kalau ada kayak gini gimana? Ada kayak gini gimana? Nah, wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh seorang ikhwan kuliah di Libya? Alhamdulillah, pertanyaan seperti ini sudah dijawab oleh asatidah kibar kita, Al-Ustaz Muhammad, Al-Ustaz Afifuddin, dan asatidah Ustaz Usama. Jelas sekali jawabannya, tidak boleh. Tidak boleh. Di sana campur baur. Mulai dari gurunya, pengajarnya, dosennya, sistemnya, yang menjadi murid dan siswa-siswanya. Ya akhi, jujurlah pada diri sendiri. Apakah kita bisa menjamin tetap istiqomah? Tinggal di lingkungan yang bukan salafiyin. Tinggal di situ. Asrama di situ. Ini, mohon maaf, karena sudah terucap. Ujung-ujungnya tetap dunia, titel. Stratanya diakui. Itu tadi dengan alasan dakwahnya bisa diterima. Mohon maaf, karena ini sudah terucap. Alasan yang lain adalah duit. Itu tadi saya katakan. Maka prolog tadi, sesi pertama itu masalah jujur ikhlas. Monggolah, diukur keikhlasannya. Apa kurang sih ilmu yang disampaikan asatidzah di pondok-pondok pesantren mereka? Bagaimana nasihat Ustadz bila nasihat sudah ada, bukti-bukti sudah ada, tetapi masih merujuknya ke Al-Madinah saja. Antum sudah tahu jawabannya. Sudah diajari manhaj. Ya, yes, diulangi lagi. Mungkin belum paham, mungkin ngantuk. Mungkin pas penyampaian data ke kamar mandi, keluar, bisa saja sampaikan lagi yang kedua. Tapi kalau sudah sampaikan enggak, sudah tahu sendiri jawabannya. Ini Ustaz, bagaimana dengan Libya Jakarta? Ini sudah tadi pertanyaan. Sudah cukup ya, jangan ditambah maning lah. Ini sudah di SMS Ustaz Ahmad Afandi ini. Ustaz, yang diakui oleh pemerintah salafiyah, tidak diatur atau menentukan kurikulum sendiri. Bagaimana kalau yang memakai khalafiyah, kurikulum diatur pemerintah, minta ganti dengan yang kurikulum salafiyah? Bisa tidak? Bisa! Dan itu sudah dilakukan di beberapa tempat. Di Kendari sudah dilakukan oleh Ustaz Hasan Rashid. Bisa. Kenapa tidak? Yang penting usaha. Satu. Yang kedua, kejujuran. Gelem, memang gelem. Memang, ya sudahlah kita berubah. Ada kok langkah-langkahnya. Makanya bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada pakar-pakar pendidikan yang salafi. Kalau yang tidak salafi, eman mas, aja diganti. Pakar pendidikan yang salafi. Ada langkah-langkah. Bisa kok mas. Alhamdulillah. Artinya ada kesempatan ya? Ada kesempatan. Wah, ini terkait. Ada beberapa kalangan yang kurang tersentuh dakwah salaf, padahal mereka dari keluarga salafiyin, yaitu para remaja dan anak muda yang sempat mondok namun mogok keluar dan sekolah dan sekarang di sekolah umum. Usulan saya untuk Mahat bisa mengadakan semacam pesantren liburan untuk mereka guna menyegarkan, memberi semangat baru bagi mereka. Setuju. Setuju sekali. Jadi saya pernah diskusi dengan salah seorang ikhwan begini. Jadi dia kecewa dengan sistem di pesantren, di sebuah pesantren ya, pesantren salafi. Dia kecewa banget. Dia bilang, Ustaz gak tahu sih, di pesantren itu sampai kejahatan yang dilakukan siswa itu kayak gini, nonton ini, berbuat ini, semua diceritakan sama saya. Saya gak mau anak saya seperti itu. Akhirnya anaknya dipindah ke sekolah yang dikelola oleh selain salafi, sekolah umum dipindahkan. Apa tadi? Karena kecewa dengan sistem pondok, ternyata hasilnya katanya tidak terlihat. Alhamdulillah terlihat kok, cuman mungkin pengetahuan dan wawasan kita yang kurang. Banyak dihasilkan oleh ma'had-ma'had salafi. Cuman harus melihatnya dengan kacamata kejujuran. Nah, yang gagal ada juga, harus diakui. Lulusan pesantren kok kayak gitu. Dulu mondok salafi, 7 tahun, 8 tahun, sekarang jadi preman. Ya, itu kan kasus 1, 2, 3. Yang berhasil berapa? Ketika ikhwan itu menyampaikan demikian, saya langsung dengan cara halus, mas, kalau sudah sampai seperti ini, yang harus antum ingat adalah pertanggungjawaban antum nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu yang saya ingatkan langsung. Saat itu juga di pinggir sawah saya ingatkan dia. Percakapan berdua antara saya dan dia di sore hari itu. Dia bilang, di pondok sini santri-santrinya sampai begini. Artinya dia ceritakan kenakalan-kenakalan santri. Ada kan kenakalan santri itu? Tidak kita ingkari, ada. Terus akhirnya dimasukkan sana biar gini. Saya bilang, mas, kalau sudah sampai seperti ini, ingat kembali hujahmu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Manakah yang akan engkau pilih? Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak saya titipkan, saya sekolahkan, saya amanahkan di ma'had salafi, pondok pesantren yang dikelola oleh salafiyin. Dari kecil terus ternyata gagal. Sampai yang saya ucapkan ketika itu, jadi begal, jadi perampok, peminuman keras. Ini saya sampaikan ke Ikhwan tadi. Seperti ini, tapi gagal ya Allah. Antara, ya Allah, saya dengan sadar dan sengaja memasukkan anak saya di sekolah umum seperti ini yang dikelola oleh bukan salafiyin. Lebih ringan mana hujah kita di hadapan Allah? Kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak semua ikhwan salafiyin agar memaksimalkan potensi yang ada dalam membenahi, meningkatkan, mengembangkan pesantren-pesantren salafiyin. Anda yang punya basic sebagai juru parkir, sampaikan ilmu Anda mengajari anak-anak santri itu. Kalau misalkan ada daurah kegiatan seperti ini, cara parkir yang benar seperti ini. Anda yang punya basic bela diri, sampaikan bela diri ilmu itu kepada anak-anak kita. Anda yang punya basic tukang kayu, tukang listrik, potensi itu kumpulkan. Sampaikan kepada asisten pengurus, Ustaz, saya bisa ngelas. Saya siap memberikan waktu 1 jam tiap pekan ngajari santri-santri ini kelas gratis, alat kelasnya, terus apa namanya untuk nyambungnya, yang kayak warna untuk nyambung panjang itu loh, apa namanya, untuk nyambung di las itu loh, kawat ya, kawatnya semua dari saya Ustaz. Tafadhol antum buat jadwal. Masya Allah kan, Ustaz saya pintar untuk mengasah kayu, masrah kayu. Saya siap dalam satu bulan sekali saya ajari anak-anak gergaji kayu itu bagaimana. Kalau nggak paham gergaji kan miring gergajinya. Yang ahli kan red. Saya bisa desain interior, saya bisa begini. Kumpulkan potensinya, kembangkan skill dan keterampilan itu, sampaikan ke pengurus pondok, asatidzah ahli sunnah, agar potensi-potensi itu dikumpulkan semua. Ada ikhwan basicnya petugas perpustakaan, panggil, antum kerja dulu perpustakaan. Ya Ustaz, saya sudah pensiun. Gimana saya beri amanah buat antum dengan pengawasan dari saya, bagaimana antum membentuk sebuah pustaka untuk santri-santri, raknya bagaimana, cara kodenya, kodenisasinya seperti apa, cara mengaturnya, merawat buku seperti apa, terus dikembangkan. Alhamdulillah, jangan melihat pesantren, wah kumuh, kotor, ora terawat, sekolah di sana aja, benahi pondok ini. Kekurangan yang ada bukan untuk dicela, tapi untuk disempurnakan. Begitu, wallahu alam bishawab. Jadi saya setuju kalau mahat mengadakan semacam pesantren liburan atau untuk mereka. Kemudian perlunya kajian tematik dalam lingkup tertentu satu daerah, membahas misalnya cara sholat yang sesuai sunnah dan praktek cara wudhu, praktek bimbingan penanganan jenazah dan lain-lain. Setuju ini, pokoknya semua setuju saya. Setuju. Nah, kemudian di Sumpuyuh suasana relatif panas, enggak adem ayem kok. Alhamdulillah. Dari Jogja juga adem ayem, alhamdulillah. Sampai sekarang adem ayem juga. Perlu sering kajian masalah manhaj guna satu kata. Satu kata, wis apa mis ini. Misal dalam menanggapi fatwa Syekh Rabi, Syekh Uthman dan lain-lain. Setuju. Sampaikan ke pengurus dan asatidzah di sini. Selesai. Kan begini. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetapi seperti itu yang kita ingat kembali, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat harus siap mempertanggungjawabkannya. Di dunia maupun di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammad rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.